min wa huwa min wa ila wa an wa ala wa fi wa lam wal ba'ul qasam ghairi aw muqtasin billahi wa huwa rubba wa mutwa mundu wal gaf wa hatta wa al qasam wa ta'uhu. Setelah ngasih marfu'at udah selesai, mansubat selesai, tinggal masruh. Masruh kalau masruh selesai berarti khatam ke kitab qotanata ini. Lamma inqala, ketika selesai al-kalamu pembahasan ala dzikril marfu'at, menyebutkan yang marfu'at wal mansubat, syara'tu, aku memulai fi dzikri al-masrurat, menyebutkan yang dicarkan. Wa qasamtu, lalu aku membagi al-masrurati, masrurat itu dibagi ila kisma, ini menjadi dua macam. Majrurin bil harfi, majrur dengan huruf. Wa majrurin bil irafa, majrur dengan ilafa. Wa bada'tu bil majrur bil harfi li'annahul asal, dan aku mulai majrur dengan huruf karena dia adalah asal. Adapun idafa itu hanya fara, idafa itu hanya al-fara. Adapun yang asli adalah bil huruf. Walhururu aljaratu ishruna harfan, huruf jar itu ada 20 huruf. Asqattu minha sab'atan, aku jatuhkan dari 20 itu sab'atan 7. Di mana di matan beliau buang dari 20 itu di matan 7 yang dibuang. Wahia, dan dia adalah khola, wa'ada, wa'hasha, wa'la'alla, wa'mata, wa'kai, wa'laulah. Dibuang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa'innama asqattu minha as-salasata al-uwala, dan sesungguhnya aku buang minha, aku jatuhkan minha dari 20, 3 yang pertama. Mari ke pertama. Dari 7 itu ya. 3 yang pertama. Apa yang pertama? Hasa, wa'ad, dan khola. Kenapa dia jatuhkan? Li'anni zakartuha fil istisna, karena anak sebutkan juga dalam istisna. Karena ma khola, wa ma'ada, wa ma'hasa, itu majrur da'iman. Jadi 3 udah disebutkan dalam babul istisna, makanya enggak dimasukkan dalam majrurat. Fasna fastaghnaitu bidzalika an i'adatiha, aku cukupkan itu, enggak usah ana ulangilah lagi. Enggak usah ana sebutkanlah lagi. Wa inna ma asqattu al arba al baqiyata li syudurha, dan aku buang 4 yang lain, yaitu apa? Matla ala, dan mata, dan kailaula. Kenapa saya buang? Li syududiha, karena dia adalah sudut-sudut terpakai sebagai sudut terpakai sebagai yang mengajarkan sudut. Kalau dia kerja sudutan, yaitu meneliti kaidah yang ma'rufah. Wa dzalika li anna la'alla la yajurru biha illa aqil, karena la'alla tidaklah ada yang mengajarkan kecuali hanya akil saja, hanya akil tak yang mengajarkan. Akil 6 orang atau bani akil ya kan, orang-orang akil. Qala syairum, telah berkata penyair bani akil, la'allallahi faddalakum alaina bisyai anna ummakum aina syair, la'allallahi Iki syudzuzan. Dicatat cuma di sini. Antum punya lihat matanya ya, ini baca. Lepas lihat apa? Ikan matanya apa? Apa itu? Tali kita bisa bukan. Baik. Wa mata la yajuru ilbiya ila udhail. Dan telah mengejarkan dengan ikhtali udhail. Qala syairuhum yasifu sahab. Berkata penyair mereka yang mensifati sahab-sahab mendung. Syaribna bima ilbahri summa tarafa'at. Mata lujajin. Lujajin. Dilijar karena mata. Ini sududan. Wa kaila yujarrubia illama istifamia. Dan kai tidaklah dipakai untuk mengejarkan kecuali bersambung dengan ma istifhamiyah. Kalau ada ma istifhamiyah maksud dia. Wa dzalika fi qaulihim fi su'al an illa fi syai. Kaima. Jadi dipakai untuk menanyakan sebab sesuatu. Kaima. Ini makin apa? Jadi kaima. Jadi kai. Ya, maksud dengan ma istifhamiyah. Alisnya diganti dengan hak sakta. Aikai asal kai maksud dengan ma panjang, alisnya diganti dengan hak sakta. Baik, kai ma dimana lima. Walaula la yuzrubia illa bamir, dan laula tidaklah dijerkan kecuali harus bersambung dengan bamir. Laula ini enggak lajar kecuali harus bersambung dengan bamir. Fi qorihim laula ya walaulata walaula wahada nadir, tapi ini jarang sekali. Baik, insyaallah. Qala syair aumat bi ainaiha min al audati laulaka. Laulaka di sini majrur dengan la. Laula syaitnya laulaka. Kita coba ini yang ditulis. Asyait fihi qawluhu laulaka hai sudah khalat ala lamir al-muttasil. Apa tadi? Asyai fihi qawluhu laulaka haitsu dakhalat laula haitsu dakhalat laula alal dhamir almuttasil fajarrathu mahalan kama huwa madhhabu sibawai. وفي هذه المسألة كلام طويل ذكرنا مفصلا في شرحنا على شرح الأسموني ولا يليق ذكره بهذه الأجالة انتهى كلام خدين على قطر. Coba kita perhatikan di sini, syair di sini adalah laulaka. Ini dakholat laula. Laula ini masuk al-dhamir al-muttasir. Al-muttasir yaitu apa? Ka. Lalu laula ini apa? Mengejarkan ka. Mengejarkan ka. Mengejarkan ka. Tapi mengejarkan apa? Mahalan bukan? Bukan lafzan mahalan. Ayat kedudukannya dia jer. Gimana tuh lagi sih atau lagi? Alfa ini belum sempat. Barakallahu fiik, insyaallah. Ke rumah sakit. Ya udahlah. Belum sempat ya, insyaallah. Dal azam untuk melihat ini. Sempat terus ini. Ayo, tahu insyaallah. Waalaikumsalam. Fajarrathu mahallan. Jadi mengejarkan mahalnya. Lafaznya kan enggak ya, Pak ya. Karena dia mabni kan. Nah. Kama huwa madzhab Syai'in madzhab Syibawi. Wa fil hadzal masalah kalamun tawil. Kalam panjang sekali. Zakarnahu mufassala, kami sebutkan secara terperinci fi syarhina aw syarhina, syarh kami atas syarah semune syuf. Sa'as menawi disyarah, disyarah mana oleh Ibnu Syam? Oleh Muqsidin. Asmune sapa syarah semune? Oh, dua semune. Astagfirullah, disyarah mana oleh Muqsidin? Do, antum ada punya semua ni. Layangan di sana layak super. Terus, yo sarai, sarai asmuni di sana. Do asmuni, sarai asmuni. Fisahina pada sara kami atas sara. Betul pak? Asmuni wis di sara mana oleh beliau? Bagi sara di atas sara. Iya. Lah, syarhi asmuni. Nah, itu balik. Di syarhina ala syarhi asmuni. Asmuni ya. Aku ingat kalami Syekh Konefan. Wong mutakhirun iku kalami iku gampang, tapi kaken sarah. Perlu banyak di sarah. Kalau mutakodimun iku sedikit, tapi enak usahanya padat soalnya butuh bukan gitu bahasanya deh, mutakhirin butuh banyak penyarah soalnya mereka sudah rendah apa ilmunya. Kalau mutakodimun gak butuh disarah. Nah Allah kok dulu mana disarah ya ya zaman ini muwatta Imam Malik, Imam Syafi'i, mana mereka menyarah ya seret hadis seret mudeng apa nasibnya sekarang sarah, mana bersarah mana bertalik, apa talik? kan ini saya kita budu saja. Maksudnya saya kiki wong model dewan ikhlas ulama yo, selain kan ya. Wah kalau mubarid istimal, ubat mengingkari kata pagi, mubat mengingkar sama. Ingkari si bawah, kai solawalai ku huruf jar kai so. Wah dal bait warahu hujatun li si bawah alai. Ini bait dan yang lainnya hujat bagi si bawah untuk mana sawo? Mubarid munangun pun tak bantahan. Nah, jelas insya Allah jelas. Wal asar fil arabiyati laula ana. Sing asariku bukan kok laula ya, laulaka pakai domir. Mutasil itu yang paling banyak. Pakai dhamir mutasil laula ana laula anta. Mutasil bukan mutasil. Kalau pakai dhamir mutasil itu jarang kali. Laula ana, laula anta, laula huwa. Kalau seperti ini ya bukan dhamir ya, bukan majrur. Laula antum lakunna mu'minin. Insyaallah gampang ya. Wa tanqasimul huruful madhkuratu ila ma udhiya ala harfin wahid. Wawa khamsa. Satu huruf ta ya. Diletakkan hanya satu huruf ta. Apakah dia? Yaitu ba, wala, malka, fawal, wawu, wata. Wa mawudiya ala harfain. Wa yarba amin. Wa anasi wa mutta mawudiya ala salasa. Huruf wa salasa ila wa ala wa mut. Wa mawudiya ala arba wa wah hatta khasa. Wa tangkasimu aydan ila maya curub bahira sedal utmar. Mengejarkan bahir saja. Enggak mutmar. Bahir saja enggak mutmar ya. Wa wasabahu alwahu wa tawa mutamut alwahu wa ta wa mut wa mundu wa hatta wal kafaruba. Ini apa ini? Mengejarkan pada isim dohir saja. Wa ma yajuru dohir wal mutbar wal baki. Yang lainnya itu dohir dan mut, mutbar bisa saja. Kalau yang khusus itu hanya sawawu ta khususnya. Summal ladhi la yajuru ilallahir yang kosum ila ma'alaju ila zaman wa huwa. Kemudian yang tidak mengejarkan kecuali lahir itu terbagi apa-apa yang tidak mengejarkan kecuali isim zaman to. Isim zaman to. Wawa mut sama mungdu. Adi mut sama mungdu majrurnya pasti apa? Pasti zaman. Takul ma'ra'aituhu mut yaumaini au mut yaumil jum'ah. Nah itu jelas. Wa ma'ra'aituhu ila nakirat. Dan gak boleh mengejarkan kecuali nakirat saja. Itu rubah. Takurubah rojulin sholihin rojulin nakirot. wa ma la yajurru illa lafzul jalalah, dan enggak bisa mengejarkan ke lafzul jalalah. Apa kelewatan itu apa? Hah? Huruf kasar. Wa qad yajurru lafzu ar-rab. Baik. Mudhafan ila al-Ka'bah, dan kadang-kadang dijerkan lafzul rab itu mudhaf kepada Ka'bah. Baik. Waqad yajurru lafzu ar-rahman wa huwa ta, yaitu ta ya, tidak di tidaklah apa? Tidaklah bisa mengejarkan kecuali lafzul jalalah. Tapi kadang-kadang apa diidhofakan kepada Rob, yang Rob ini mulus kepada Ka'bah atau kepada lafaz ar-Rahman. Kita lihat nanti. Wawat wawat taqallallahu wa taullahi taullahi tak khusus pada lafzul jalalah. Taullahi wawat kathir waqalu tak apa lagi? Tarob bil Ka'bah. Tak masuk kepada Rob, yang Rob ini apa? Mulus kepada Ka'bah. Ini datang juga. Wawatul qalil wa qul tarrahman. Jadi ta ini ya khusus masuk pada Allah wa kathir, tapi juga bisa masuk pada apa? Lafaz rabb yang mudhaf kepada apa ya kan? Kepada kepada Ka'bah atau kepada Rahman. Ini tapi aqal lebih sedikit lagi. Kalau ta rabbi al-Ka'bah sedikit, kalau tarrahman lebih sedikit lagi. Wa ma yajurru kull zahir wa wal baqi. Yang mengejarkan zat yang zahir adalah lainnya. Jelas Allah? Jelas? Gampang sendiri dulu. Subhanakallah wa hamdik. Apa itu? 20 menit aja ya, Fan. Tapi sudah dapat 2 lembar. Karena gampang. Paham Ali? Berarti mananya nanti itu? Iya. Korina lafziyah tapi. Kalau di korina maknawiyah. Nanti yang error nanti. Antum kalau mau ini transfer cepat keluarkan. Kalau kapan pun error. Error itu.